Emak kolor sur nungkat isang ngene Ibram. Siangkan kinak bagi makabor. Oh, panci hari bagi ku akap simjilai na gelas siangkan kolkari. Sidi loka mamang muda lu tertarigan bawakan sada lagu sir judul Siangkan.